Sampai di mana terakhir? Itu ayat ke-10 ya. Terakhir sudah kita bahas ayat 10. Ini dibawa sekian kitab karena tidak sempat untuk fotokopi. Akhirnya dibawa kitab-kitab yang diperlukan. Nah, kita mulai kajiannya di pagi hari ini. Disiapkan kitabnya yang dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد sebelum kita mulai kajian tafsir kita baca terlebih dahulu keseluruhan ayat yang dibahas, yakni surat Asy-Syams yang terdiri sebanyak 15 ayat. 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

Sekali lagi kembali kepada kata nafsun, jiwa. Bentuk kata mudzakkar, tetapi itu tergolong muannats. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-11 dan mudah-mudahan selesai sampai ayat yang ke-15 pada pertemuan kali ini. Allah Jalla wa'ala menyatakan kadzabat Thamud. Kadzabat maknanya adalah telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Thamud. Nama suatu kaum. Kaum Thamud telah mendustakan. Kata kadzabat adalah bentuk fi'il madhi. Ya. Asal katanya adalah kadzaba. Tanpa ada tambahan tak sukun. Tetapi mengapa demikian? Ada tambahan tak sukun. Menunjukkan bahwa fa'ilnya atau pelakunya, yakni di situ adalah kaum Tsamud, adalah jenis kata mu'annath. Nam. Sehingga fi'ilnya menyesuaikan, bukan kadzaba tetapi kadzabat Tsamud, karena Tsamud adalah mu'annath. Kaum Tsamud telah mendustakan. Maksudnya mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau ditanya siapa Nabi Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud, man yujib, siapa yang bisa jawab? Naam. Siapa? Nabiullah Salih alaihi salam. Naam. Dalilnya, kalau kaum Tsamud itu kaumnya Nabi Salih. Ayat Al-Qur'an antum catat, jangan terlewatkan. Nah, untuk dihubungkan atau adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Antum buka di sini atau nanti antum lanjutkan di rumah. Pada surat Hud ayat ke-61 Allah Jalla wa'ala sebutkan, wa ila Tsamuda akhahum salihah, dan kepada kaum Tsamud akhahum, saudara mereka, kaumnya mereka sebangsa dengan kaum Tsamud, Allah utus nama nabi dan rasulnya yakni Salih. Wa ila Tsamud akhahum saliha. Naam. Nanti antum buka tentang ayat di surat tersebut. Naam. Untuk dikaji lebih lanjut di rumah masing-masing. Wa ila Tsamud akhahum saliha. Terus masih berlanjut. Allah berbicara tentang dakwahnya. Allah utus Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Qala, Allah menyatakan, Nabi Saleh alaihi salam menyatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah. Apa makna u'budullah yang kita pelajari pada kitab Tauhid? Untuk menghubungkan pelajaran satu dengan pelajaran lainnya. Apa? Tauhidkanlah Allah. U'budullah